sesi terakhir nih Mitra Bisnis. Gak berasa ya kalau ngobrol sama Bang Kavi. Aduh, cepet banget nih waktunya. Nah ini juga rata-rata sih pada tanya, Bang, ada gak cara meningkatkan keberuntungan di 2012 ini? Terus ada gak strategi khususnya biar yang marketing juga penjualannya meningkat gitu? Ada dong, pasti siasat dan apa, siasatnya udah pasti ada. Jadi sesuai dengan karakter tahun naga ya, dan maka kata-kata yang kita harus gunakan adalah imajinasi. Jadi kalau tahun kemarin, tahun kelinci itu kita melakukan pergerakan yang sangat cepat gitu untuk melompat ya. Dan mencoba untuk menciptakan lompatan-lompatan baru gitu loh, karena sesuai dengan karakter kelinci gitu loh. Ya, dan maka tahun 2012 ini saatnya kita, setelah kita melompat, kita menggunakan jurus-jurus imajinasi yang baru. Gitu. Maksudnya jurus imajinasi itu kita lebih berimajinasi, itu kan identiknya dengan kita membayangkan gitu, Bang. Bukan membayangkan, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat misalnya nih ya, kayak yang lama ini saya berdiskusi dengan mengenai tren bisnis kuliner misalnya, tren bisnis kuliner. Jadi kalau kita lihat tren bisnis kuliner yang sekarang sedang beredar ya di seluruh dunia, itu adalah tren-tren yang memanfaatkan imajinasi-imajinasi baru. Ya, misalnya saja kalau di Indonesia orang mencari-cari apa sih sensasi yang berikutnya. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa kemungkinan besar beberapa makanan Indonesia akan menjadi primadona asalkan ada imajinasi baru. Jadi misalnya ada restoran di Jakarta sekarang yang menyajikan mie ayam, tapi supaya mie ayamnya menjadi sangat mewah dan sangat lux, itu dikasih pangsit. Pangsitnya di dalamnya isinya foie gras. Wah. Panjang bener Bang wahnya. jadi seperti itu. Terus kemudian beberapa restoran sudah mengelaborasi gitu loh, menciptakan misalnya sop buntut gitu loh. Kan sop buntut kan, jadi makanan yang paling populer itu percaya atau tidak di Indonesia itu cuma ada dua, nasi goreng dan sop buntut ya. Nah sekarang banyak sekarang restoran yang menciptakan bagaimana membuat sop buntut ini menjadi lebih mewah gitu loh ya. Maka mereka membuat sop buntut dari Wagyu. Wah, sapinya Wagyu. Buntutnya doang itu ya, harganya pasti juga tetap mahal ya, Bang. Ada aja ide lu ya. Jadi bisnis yang imajinasi ini tidak ada batasnya. Ada tukang gado-gado di Jakarta yang sausnya itu pakai, tidak menggunakan kacang tanah, tapi kacang mete misalnya. Harganya juga naik. Kacangnya mahal. Terus apa lagi nih, Bang? Ini ada yang nanya juga nih, kira-kira nanti ya sio apa yang ciong sama sio naga nih, Bang? Ada sejumlah ya, tapi saya tidak mau mengecilkan, makanya saya tidak sebut gitu ya. Kalau nanti orang akan down. Hopeless. Pesimis. Pesimis. Ya. Jadi tapi kan semua ada antidotnya ya, Bang. Maksudnya penangkal kalau kita mau susah gitu. Tergantung pribadinya kan, nanti kan ada orang yang seolah-olah dia dihakimi. Kata pas FM, kata Dona. Enak aja lo, kata Bang Kavi, kata Dona. Kata Bang Kavi gue, sio ini apes tahun ini ya, Bang. Dituntut nanti kita mengajak. Kita doakan semoga semua sio di tahun naga ini baik-baik saja. Saya permintaan saya cuma satu, kalau tahun 2012 itu dihitung sebagai era baru, mudah-mudahan akan ada pemimpin baru di Indonesia ya. Dan saya cuma punya satu doa, semoga anggota DPR berhenti tidak tidur di tahun 2012. Iya, amin. Mari kita mengaminkan semua doanya Bang Kavi ya. Anda bayangin aja nih ya, pakai kursi biasa aja, anggota DPR itu udah bisa tidur nyenyak. Betul. Sekarang dikasih kursi impor 24 miliar. 24 juta. 24 juta satu bangku. Satu bangku. Buset dah. Bangku biasa aja dia bisa tidur. Sekarang dikasih bangku yang 24 juta. Hmm. Itu udah pasti bukan tidur lagi. Ngorok. Aduh Bang, semoga selalu dikabulin ya, didengar. Oke, okay, kalau gitu apa nih Bang? Lesson to learn yang bisa kita ambil dari topik kita sore ini nih Bang? Lesson to learn-nya adalah saya percaya bahwa tahun 2012 adalah era baru. Dan marilah kita mengisi era baru ini dengan semangat baru, rezeki baru, amen, harapan baru, amen, dan semangat baru. Amin. Itu dia. Oke. Okay. Semoga semua juga mengamini apa yang disampaikan Bang Kavi, tetap optimis, tetap semangat menyambut tahun naga air ini ya di 2012. Dan selamat juga tadi untuk Pak Setia udah telepon, Pak Sebastian juga yang nelpon, lalu ada Darno ya di 0877 791 pas-pas-pas, nanti Pak Sasam yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah dari Kavis Break ini. Oke, okay, Bang Kavi, thank you sudah datang di sore ini. Terima kasih. Selamat menjelang Imlek nanti ya tanggal 23 Januari. Liburan atau di Jakarta atau kemana Bang merayakan Imlek? Saya di Yogyakarta. Oh iya. Karena ada pameran Naga Jawi. Sayang gue kerja. Oke, kalau gitu sampai di sini Kavis Break bersama Anda. Saya Dona Oriza dan Bang Kavi Kurnia. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si yang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.